Adi Mas Permadi. Wonten dawuh Kakang Mas. Katone Kengaraka Bratasena uga kelindih. Wangune dudu macan sebaen, ora kowe sing nyekel ora bakal tutut macan kae. Nyuwun pangestu Kakang Mas. Seto luwung kowe manuta wae ora bakal tak pateni. Nanging lamun kowe kridha aja takon dosa tak ilangi nyawamu. Ayo dina iki kowe manut apa ora kelawan Permadi. Yen pancen kowe manut ayo kowe tak kanthi menyang nagara Nglisan Pura. Kanggo titiyaning bibi Warasini. Sardulo manuto waya yo tak kanthi menyang Nglisan Pura. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Patpon lirik bintang yang sang maweh gandrung. Adi Mas Permadi wonten dawuh. Macane katone wis lulut ketitik ora mok cekel ora gelem ngalih lan ora gelem males. Lajeng kados pundi dina iki macan putih enggal ayo dis suwanake Paman Prabu suwawi kula dherekaken Kakang Mas. Sarpadeng sun tumiling angulati uspito met mindah kang warni miter ing taman anon kang sekar warasiki menyuting tias boyoto catukromo Anak Prabu Baladewa Samira Harja rawuhipun nggih. Inggih paman, dhateng kapun dipunbagiipun paman. Putra kula Narayana Samira Harja. Nuwun inggih paman dhateng kapundi? Bratasena padha Harja. Paman Prabu iya. Lho iki malah putraku Permadi. Padha Harja nggih. Nuwun inggih paman Prabu dhateng kapundi? Koko Prabu kaprayogi lenggah. Inggih Yai Prabu Kunto. Kakang Mas Narayana dipun mrayogiaken. Inggih Yai. Bratasena Permadi padha papenakno anggon ngajeg marang kakangku iya. Nuwun inggih Koko Prabu. Paran pawartosipun nggih. Cumadong dawuh ingkang paman angsal damel menapa mboten. Inggih paman. Bareng matur dhateng paman Prabu. Atur pamrayoginipun Yai Narayana pancen mileres. Nalika semanten para putra sampun pasang grogel wonten ing tengahing wana Winangsraya. Mboten kantalan dangu paman. Saestu wonten nugraning Jawa taujet Sardula Seta. Katingal jerum wonten ing madyaning pegrogolan. Surak ambo terbah saking Purwadyabala. Sami alok wonten macan pethak ingkang ketileman wonten ing pegrogolan. Lajipun kula nyelaki sampun beto tetali. Namung kawulingan paman, nembe badhe kula kolong jangganipun. Kerumilan kula dipun tebak dodho kula njer babah. Paman, para kadang sami cancut tali wondo. Pengestinipun paman Prabu Bekta menika Sardula Seta sampun kenging kacepeng kaliyan Dimas Permadi. Angsal damel nggih. Inggih paman. Wah dalah. Permadi, Permadi putraku bocah bagus anakku wong asigit Permadi. Totilane sira kang bisa madhangake penggali keng paman ketidak wis bisa nyeka macan putih. Paman Prabu kula menuh inggih. Saiki macan endi? Menika wonten Jawi. Galak apa ora nggih? Ketingalipun galak namung wekdal menika sampun kenging kula lulut takon. Mengono. Kula nuwun inggih. Lha dalah, syukur mangga bagi ya. Malah dene iki prayogane disengkakake wae kang dadi panyuning bibeamu. Dadi apa-apa bibeamu wis ndak sirami ana ing Telaga Madirida. Nyemanggaken paman Prabu. Anak Prabu, kula paman. Wis kesaken kula badhe nimbali dhateng ing bibi. Yai Ratu. Nuwun wonten timbalan ingkang dawuh. Manteng pamujimu nyatane bisa entuk gawe. Para putra-putramu wis padha kundur kanthi nggawa macan putih. Sakelangkung bingah raos sing manunah dene sampun saged angsal damel. Nggih, Bibi. Menika macan pethak sampun angsal damel. Inggih anak Prabu ngaturaken penuwun. Sinten sinuwun ingkang saged nyepeng Sardula putramu Permadi. Anak kungkir Permadi bisa asung pepadhang karo Kang Bibi. Kula nuwun inggih Bibi Ratu. Awit kang saka iku Yai Ratu, malah dina iki karepe ninggal ludhang kang dadi penggalih ingsun lan bisa kasembadan pengajaping Yai Ratu. Kang mangkono enggal parengo Yai tak kanthi tumeka menyang Telaga Madirida. Boten langkung namung istuaken dhawuh Radi. Wonten dhawuh bibeamu tumuli enggal titihno menyang Sardula Seta. Hayo kabeh padha ngiring tumeka menyang Telaga Madirida. Suwawi bibi kula dherekaken anak Prabu. Lumawan, suami monggo nggih kula dherekaken ngiringaken ingkang bibi. Kula dherekaken, paman Prabu. Thank you. Setian Paduka. Macan putih, kowe gelem tak titi. Permadi macane mantruk ateges wis bisa nampa tembungku. Kula nuwun inggih. Sardula Seta tulungana Bibi Ratu. Kowe bakal dititi tumeka menyang Telaga Madirda. Inggih Bibi. Simanipun menika sampun mantruk. Ateges kersa dipun titi Bibi Ratu. Moro ayung kira aku inggal lawan ono inggal bakal tak titi. Monggo Bibi kula lawani. Inggal nitih wonten gigiring Sardula Seta. Lampah pun langsar dulu seto tinitian kelawan Dewi Warsini. Para raja sami ngiringaken saking wingking. Ing mangke saya tebih kaoting yen lumawat ing antawisipun Sardula Seta kelawan para raja ingkang sami ngiringaken. Ing mangke mulat sing mulang jaya dipinulih kanan tanam bikiring. Katingal sampun keporo tebih kan lampahing para raja. Natak sekolah kabandang akan minggah matil antar sewangso kratos wala bumi. Anak Rabu, eh! Anak Prabu kados pundi nggih, anak Prabu menika ingkang pipitipun pandangaken macanipun anak Prabu kados pundi nggih. Walah talah kados pundi pawon Prabu. Wah, kepiye macane minggat? Oh, Narayana iki kepriye? Narayana pipit iki kok macan Narayana jare wis lulut kepiye iki? Permadi piye Permadi lah kok macane mlayu Permadi? Walah talah Permadi, Permadi. Kowe mau jare ngandhaki lut ning tibane wadah macane mlayu kowe nggawa wisa. Mintar sang Permadi. Adimas Bratasena. Narayana kakangku apa? Yai Permadi abet sanggane kena ndak wasa kok Prabu. Rayogani kepri? Ora tega marang lunganing si Permadi nek ijen wae tak kira ora bakal kuwagan nyekel macan pun kakang bakal semusul. Aku melu. Mawating Sardula Seta ingkang bandhangaken Dewi Warsini. Akarya gara-gara ning kayuwangan kagiyat Resinarada. Ya merpeki dhateng patunggoning Bathara Narasinga. Kados pukulun ingkang merpeki dumateng kula kula nan. Perkenjang perkenjang Pak Pong Mbok Bolong Maruda yang tinigaring wong kali cedhe sapa sing gawe. Ya ya Bathara Narasinga ulun ingkang merpeki marang jeneng kita. Wonten iki kados ingkang pundi pukulun? Bathara Narasinga kuwi iki padha-padha dewa kok beda temen karo para dewa liyane. Ane kok mung peteng atimu ketitik sangka suntruting wedanamu iya ne ngopo kulun pekulun waleh-waleh menopo saestunipun kula menika namung badhe nyuwun swarga langgeng kalian dewa. Oh ngono ta kowe bakal nyuwun swarga langgeng ulun nok nok nok nok ya ya ya Yen pancen kue bakal nyumun swarga langkung bakal kasembatan adi guru ngudaneni nanging ana saranane. Napa saranane pun? Saranane jeneng kita kudu bisa manjing nyang jabang bayi kang kinandhut Dewi Warsini dina iki. Mekaten, iya. Amarga wis kinudrat kesaning jagat lamun ta Dewi Warsini kudu mutrakake sawijining bebayi kang ing tembe dadiya satriyaning praja. Wulanon. Yen kowe bisa manjing menyang jabang bayi kang kinandhut Dewi Warsini ing kono margane entuk swarga langgeng. Lajeng dalu niku Dewi Warsini wonten pundi? Dibandhangake kelawan kelangenan saka ing kraton Swala Bumi kelangenan ing Prabu Setyasa kawujud macan putih. Jenenge Singa Mulang Jaya. Keparat. Macan kados kula menika. Iya. Mandhangake putri parat. Gandeng kowe iki dadi dewaning macan. Mara dineke enggal sumusula marang Dewi Warsini kang diplayokake. Pareng lunyun pangestu kula badhe manjing dhateng jabang bayi kang kinandhut Dewi Warsini. Ya ya jangan dikleru dalane ya. Nanti tak pandang aku ada yang kekono iki. Anjeng ratu. Dibanding potok gue bisa toto jamu. Iya, aku bisa toto jamu. Anaknya aku mau bisu jalanan pancen tak pamrih. Supaya orang awis tarani, Kanjeng ratu. Kowe kuwi macam soko ngendi. Aku saka Swala Bumi abdine Gusti Kusnuwun Prabu Setyasa. Jenenge aku Singa Mulang Jaya. Gustiku gandrung kasmaran karo Kanjeng Ratu. Mula dina iki manut wae Kanjeng Ratu tak sowanake Ratu Gustiku. Macan putih kaya aja kaya mengkono kowe Singa Mulang Jaya aku iki wis ana ingkang mengku. Sing kepiye wae aku kudu bisa nggawa bali kowe ya. Marga yen aku ora bisa nyewanake aku bakal dispateni lan ratu Gustiku. Macan putih kaya aja kaya mengkono sardula seta. Mikonjang kanjing langit kelap-kelap katon lirikin canging sang mawe gandrung ing mahawan madya kanteng Bathara Narasinga ing mangke dipimpin wanita ingkang amitih gigiring sardula atak sakala manuksma nunggal sajiwa manjing dateng jabang bayi. Jaya apa? Iki kok padaraku krasa kemramyas bayaku krasa pegel. Anjeng ratu arep babaran wangune mengkono. Tau don aku dhisik. Saking seru penjeriting Dewi Warsini. Dasare wis dungkap moko wahyaning mangsa kala. Mandap manjing pagur bulan Singa Mulang Jaya nenggo sanjawining pagur bulan. Ing mangke karaos babaran. Bro, miyos kakung pekik warnane. tengahing alas ana kaelokaning kahanan aku nglairake kowe kok ora krasa apa-apa. Pulih otot bayuku kaya wingi uni. Sardula seta apa? Anakku miyos apa? Wah, metu lanang. Iwas kebeneran. Iki wis lair ana tengahing alas. Ateges wis resik kang dadi jiwaragaming Kanjeng Ratu Warasini. Tinimbang bayi iki dadi wis arta pateni wae. Maca loco. Bebayi binadok Sardula karimah rimah dening sang singa mulan jaya eling-eling jabang bayi sampun katitisan Bathara Narasimha datan mati malah wadang selawon-lawon. Mulan Jaya kacengkrem janggalne dening astaning jabang bayi ingkang sampun ageng. Pemangke geya kumlawe astaning punang jabang bayi. Tumibahaning mestakaning singa Mulan Jaya pejah kapisanan. Raga sukma manjing sajiwa lan punang jabang bayi. Damu ora nyono aku kuwatir kowe mati bareng dirimah macan malah kowe bisa wlegeng selawon-lawon kok kaya ana kaelokan. Kowe kuwi sapa? Aku iki ibumu, Ngger. Sapa? Aku ibumu Dewi Warasini kang nglairake kowe. Ki mau apa? Kowe mau macan jenenge Singa Mulang Jaya. Nok tempiling sepisan mati nanging kok bangkene ora nono. Katon manunggal sajiwa lawan kowe. Jenengku sapa? Kowe durung ana ingkang maring tetenger prabaning Prabu Setyajid. Garwaku yai, garwaku dadi pikiran yai. Bibi, bibi kula badhi wonten mriki. Wadalah bibi, bibi sampun wonten mriki bibi. Oh bibi, bibi kula wastani pecah dipun beto macan. Senengan kula nuwun inggih. Ngaturi pirsa menika wau ingkang beto kula srayanipun Prabu Setyasa Nalendra ing swala bumi. Naminipun Singa Mulang Jaya menika saged wicanten kados menungso. Iya. Kula dipun bandhangaken wonten tengahing alas kula kraos babaran. Kula dipun landhapaken lajeng kula babaran wonten tengahing alas. Lho, kowe babaran? Lha anak mundi? Putra paduka ingkang wonten wingking menika jejaka ingkang wonten wingking kula. Wah, anak kula. Ora yen anak kula nang malah ulagang selawon-lawon medulan nang iki. Kula nuning. Wah, malah wis jejaka. Aduh, waduh. Iyang temen pawane anak kula nang. Eh, adikku lahir kok wis gedhi temen. Nggih, Ngger. Wah, adikku di, adikku. Lah, menika namanipun sinten, Paman? Lagi menika. Wah, menengatun satu ngiling serono Singa Mulang Jaya dibeto dateng ingkang bibi menika wau. Mengaten menika malah tok sebering kanugrahan saking anak kula Permadi. Inggih, Paman. Permadi wonten dawuh. Anggon munggah macan malah kena kanggo jalan lairing pun nang jabang bayi. Kulon meninggi. Gandeng iki wis gedhe pun nang jabang bayi sing tak olangake jenengake kowe Permadi. Ing dalane ana tenger adhimu iki. Nawi kula ing kadhawan paring tenger inggih Paman saha para pepundhen. Mugi neksen ana jabang bayi menika kula paringi teng Raden Setyaki. Raden Setyaki, nuwun. Ya, jumbuh karo rasanipun bapa. Sakmenika gentos Paman Prabu kedah paring tetenger. Inggih, sinuwun kepareng maringi teng ringkang putra. Inggih. Nggih, Anak Prabu. Lho Paman, lan para putra kabeh seksenono, aku uga nambahi jeneng yaiku Raden Hugra Tanoyo. Sakmenika kula inggih badhe kepengin nambahi tetenger. Inggih, sinten? Gandeng menika Singa Mlang Jaya ketingal sampun mboten wonten. Mongko nyatanipun dawuh saking bibi. Kapejan pejaing Singa Mulang Jaya manuk semua dateng pun Setyaki. Kula maringi tenger nunggak semi kados Singa Mulang Jaya ing menika Raden Singa Mulang Jaya. Kula inggih kepengin maringi tenger dateng anakku. Sopo Yai? Kula maringi teng ringgi menika pun werseni wira. Aku yo nambahi jeneng. Jeneng sapa? Bratasena, Seksena no tak jenengake. Yaiku Yuyudana. Aku ya mana jeneng paripun Anak Prabu Paman para anak seni adi kulo kulo tambah jeneng ini pun Raden Tambak Yudha. Sedaya sampun maring kita denger kang meniko anak kulo badik kulo kanthi wangsul dateng negari nglisan pura Paman Prabu. Lun kula malah kang putra badhe kula padha ngamukten. Lho kados pundi? Kula kanthing ngukur dhateng kraton Swala Bumi nyemanggaaken Yai Setyaki. Apa ayo tak kanthi golek kamukten. Satriya kang prapto negaraku sapa iki? Aku Raden Narayana. Aku Prabu Setyasa. Menawa weruh karo kowe Prabu Setyasa, ana apa? Kongkonanmu. Lho, sapa? Singa Mulang Jaya. Iya piye? Wis mati. Lho, mati. Iya, sapa sing mateni? Sing mateni adikku mburi iki. Amarga wani nggawa lan bibi. Para sini. Nganti bibi nglairake jabang bayi ya bocah sing ana mburi iki jenenge Setyaki. Ora trima patine klangen aku. Nek ora trima patine ana bocah iki mati legandang bibiku. Atas iku melawih tangan itu nih bermestakaning Setyasa dadi lan patine. Setyaki, opo. Tetep negara Swala Bumi iki dadi kamuktenmu. Sapa iki? Kula patih Kumbara Nangga. Arep apa? Mila kelawan Gusti mboten. Kula nungkul. Yang pancen nungkul aku titip negara Swala Bumi iki tunggunen. Iki besok dari panguasan yang Setyaki Gustimu iki lono lono ringgi bincang menopo angin ini bertindak beriki liya wektu bakal temu ana kene. Lono nom. Tunggunen ya pendak kala mangsa. Pendak sasi becik iki kudu asuk glondong mengarang sanyang negara Inggrisan pulo ngisto aku ndawuh. Paman Prabu dos mendi nggih pengestunipun paman wekdal menika kang putra sampun pikantuk kamukten Prabu Setya sampun pejah saking tanganipun pun Setyaki. Wadalah. Wadalah anakku entuk kamukten, anakku entuk kamukten. Setyaki Ugro Tanoyo, Tambak Yudo, Uyuyudono, Wresniwiro, bungah rasa ning atiku. Amar kuis kelakon antuk kamuk, tening kang mengkunu kabeh wae. Ayo podo ingsun kani manjing jeluning kraton pesta raja mangundra wina ngurmati marang lairing jabang bayi anakku lanang si Setyaki.